Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadha al-majlisu as-sadisa 'ashara fi qira'ati kitab tafsir an-nasik bi ahkam al-manasik 'ala dhaw'i al-kitab wa sunnati wal ma'thuri 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji dan juga para penziarah Masjid Nabawi, ini adalah majelis yang ke-16 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Masih kita pada pembahasan larangan yang ke-6 dari 9 larangan ketika dalam keadaan ihram. Masih kita pada pembahasan larangan yang ke-6 dari 9 larangan ketika dalam keadaan ihram, yaitu tentang larangan untuk berburu. Dan yang dilarang diburu adalah hewan darat. Adapun hewan laut maka tidak masalah. Dan sudah kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an. Kemudian Syekh Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sengaja di dalam ihramnya berburu hewan buruan darat maka akan terkena tebusan atau diharuskan untuk membayar tebusan. Beliau mengatakan hafizahullah, wa qad bayyana Allah fi kitabihi jazaa'a man qatala saydal barri muta'ammidan. Dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an balasan bagi orang yang membunuh hewan buruan darat dengan sengaja. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu masakina aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Yaitu di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-95. Allah mengatakan yang artinya, dan barang siapa yang membunuh hewan tersebut di antara kalian, maka dengan sengaja, muta'ammidan, yaitu dengan sengaja, maka balasannya, tebusannya adalah seperti yang dia bunuh berupa hewan ternak. Maka balasannya adalah seperti yang dia bunuh berupa hewan ternak. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian, hadiyam balighal ka'bah, di mana hewan tersebut akan menjadi hadiyu yang sampai ke kota Mekah. Allah mengatakan, dan barang siapa di antara kalian yang membunuh itu dalam keadaan ihram membunuh hewan buruan darat dengan sengaja, maka tebusannya yang pertama adalah dia menyembelih seekor hewan. Dan yang dimaksud adalah hewan an-na'am, mungkin berupa unta atau berupa sapi atau berupa kambing. Mithlu ma qatala minan na'am, mithlu ma qatala minan na'am, semisal dengan apa yang dia bunuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya dia membunuh hewan darat atau hewan buruan darat, maka dilihat nilainya, yaitu nilai hewan buruan yang dia bunuh tersebut seharga dengan hewan apa? Apakah seharga dengan satu kambing, atau seharga dengan dua kambing, atau seharga dengan satu sapi, atau seharga dengan satu unta, atau seharga dengan tiga unta, dan seterusnya. Ya, jadi dilihat ya harga dari hewan buruan darat tersebut, ya diperkirakan berapa harganya apabila dibandingkan dengan hewan-hewan ternak, bisa berupa unta atau sapi atau kambing. Thayyib, sekarang yang menentukan harganya siapa? Apakah dirinya sendiri? Allah mengatakan yahkumu bihi dzawa adlin minkum, yang menentukan harganya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Berarti butuh di sana dua orang yang terpercaya, yang dia dipersilakan untuk menentukan kira-kira harganya berapa. Kalau misalnya dia membunuh seekor kijang, ya seekor kijang, dan ini adalah termasuk ya hewan darat yang diburu, maka diperkirakan harga kijang tersebut ya harganya berapa. Apakah sebanding dengan satu ekor kambing atau dua ekor kambing, dan seterusnya. Dan ini yang menentukan adalah siapa? Dua orang yang adil di antara kita, yaitu orang yang terpercaya. Baik, hadiyam balighal Ka'bah. Nanti hewan tersebut menjadi hadiyu yang harus sampai ke Ka'bah. Artinya diharuskan menyembelih hewan tersebut di mana? Di Mekah. Jadi hewan tadi ya karena dia telah membunuh seekor kijang misalnya, kemudian diperkirakan harganya adalah dua ekor kambing, maka dua ekor kambing tersebut harus disembelih di mana? Di kota Mekah. Harus disembelih dua ekor kambing tersebut di kota Mekah. Ini pilihan yang pertama. Au kafaratun ta'amu masakin. Atau pilihan yang kedua adalah kafarah berupa memberi makan orang miskin. Jadi pilihan yang pertama, ya diperkirakan harga hewan buruan tadi berapa kalau dengan harga hewan ternak. Kalau tidak ingin menyembelih hewan ternak yang senilai dengan harga hewan buruan tadi, maka pilihan yang kedua adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin, berapa kadar atau uang yang harus dia keluarkan, atau sedekah yang harus dia keluarkan untuk memberi makan orang miskin? Kadarnya sama dengan harga hewan ternak tadi. Jadi kalau misalnya tadi kita ambil permisalan, ya dia membunuh seekor kijang, ternyata menurut dua orang yang adil tadi diperkirakan harganya adalah dua ekor kambing. Kalau satu ekor kambing 500, berarti dua ekor kambing berapa? 1000. Kalau dia ingin memberi makan orang miskin, maka dia bersedekah sebanyak 1000 rial. Bersedekah atau memberi makan yang harganya 1000 rial. Ini kalau dia ingin memberi makan orang miskin, kadarnya jumlahnya adalah seharga 1000 rial. Baik. Au adlu dzalika siyaman. Atau kalau misalnya dia tidak ingin menyembelih dan juga tidak ingin memberi makan orang miskin, maka bisa pilihan yang ketiga adalah berpuasa. Pilihan yang ketiga apa? Berpuasa. Berapa hari dia berpuasa? Bagaimana cara ngitungnya? Jumlah hari dia berpuasa adalah caranya dari tadi, yaitu 1000 rial tadi, ya, jumlah uang yang dia sedekahkan apabila dia memilih sedekah, seandainya satu orang miskin mendapatkan 1,5 kilo beras, ya, maka diperkirakan berapa jumlah orang miskin yang akan dia beri, yaitu dengan 1,000 rial tadi. Apabila satu orang miskin mendapat 1,5 kilo beras, berapa jumlah orang miskin yang akan dia berikan? Misal 1,5 kilo beras harganya 20 rial. 1,5 kilo beras harganya berapa? 20 rial. Kita ingin memberi satu orang miskin, ya, 1,5 kilo beras harganya 20 rial. Uang yang kita miliki yang akan kita sedekahkan 1,000, berarti orang miskin yang akan kita kasih berapa orang? 50. Kalau satu orang miskin 20 rial, 1,5 kilo beras, berarti dengan 1,000 rial kita memberi makan berapa orang miskin? 50 orang miskin. Kalau kita ingin berpuasa, maka berpuasa berapa hari? 50 hari. Berpuasanya berapa hari? 50 hari. Ini adalah tebusan yang dilakukan oleh orang yang membunuh hewan buruan darat dengan sengaja, muta'ammidan liyadu qawabala amrih, yang demikian supaya dia merasakan akibat dari perkaranya. Karena dia dilarang untuk membunuh hewan buruan ketika berihram, ternyata dia sengaja membunuh, maka ini adalah akibat dan balasan bagi orang yang melakukannya. Al-Ma'idah 95. Kemudian beliau mengatakan, faman qatala saydan walahu mithlun min bahimatil an'am khuyira baina dhabhi mithlihi fil haram yatasaddaqu bihi wa la ya'kulu minhu shay'an aw taqwimihi bi ta'amin yudfa'u minhu li kulli miskinin nisfu sa' aw siyami ayyamin bi adadil masakin. Kemudian saya menjelaskan ayat tadi. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang membunuh seekor hewan buruan dan dia memiliki yang semisal dari hewan ternak, maka dia diberikan pilihan antara yang pertama menyembelih yang semisalnya di tanah haram, bersedekah dengannya, dan tidak boleh dia memakan sedikit pun. Jadi pilihan yang pertama adalah menyembelih yang seekor hewan ternak yang seharga dengan harga dengan hewan buruan tadi, atau dinilai dengan makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Setiap miskin adalah 1,5 kilo beras. Atau yang kedua adalah memberi makan orang-orang miskin senilai apa? Senilai harga hewan buruan tadi. Au siyamu ayyamin bi adadil masakin, atau dia berpuasa dengan jumlah hari, ya, dengan jumlah hari sama dengan jumlah orang-orang miskin apabila dia membayar atau memberi makan orang-orang miskin. Wa idza lam yakun lahu mithlun khuyira bainal it'ami wasiyami ala nahwi ma dzukir, dan apabila dia tidak memiliki hewan ternak yang disembelih, ya, yang semisal dengan hewan buruan tadi, maka diberikan pilihan antara memberi makan dan berpuasa seperti yang sudah dijelaskan di atas. Baik, ini adalah balasan bagi orang yang membunuh hewan buruan daratan ketika dia dalam keadaan ihram. Wa ijabul jazai 'alal muta'ammidi dunan nasi wal mukhti'i huwa ma yadullu 'alaihi zahirul ayatil karimah. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya kewajiban, ya, balasan-balasan di atas adalah bagi orang yang sengaja, bukan orang yang lupa atau tidak sengaja. Ya, jadi yang sengaja memburu, maka inilah yang mendapatkan yang balasan di atas. Adapun orang yang lupa, ya, dia dalam keadaan ihram dan lupa, kemudian dia berburu hewan, ya, kemudian membunuh hewan buruan, maka dia tidak terkena. Demikian pula orang yang salah, ya, juga demikian, maka dia juga tidak terkena. Misalnya dia melempar, ya, senjata, atau dia melempar senjata kemudian tidak sengaja terkena apa? Hewan buruan. Kemudian meninggal, maka dia tidak terkena balasan-balasan di atas. Jadi balasan yang tadi disebutkan, jaza yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah bagi orang yang sengaja melakukannya. Baik. Inilah yang ditunjukkan oleh zahir ayat tadi, yaitu ayat yang ke-95 dari surat Al-Ma'idah. Warajjahahu Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ibn Baz kama fi majmu' fatawahu wa Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin Asyantiti fi adwa'il bayan wa Syekh Abdul Rahman Sa'di fi kalamihima ala ayatil Ma'idah. Jadi inilah yang dikuatkan oleh guru kami, ya, kata Syekh Abdul Muhsin. Inilah yang dikuatkan oleh guru kami Syekh bin Baz sebagaimana dalam majmu' fatawa, dan juga dikuatkan oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asyantiti di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ya, ketika berbicara atau menafsirkan ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa amma saydul harami fa huwa haramun 'alal muhrim wa ghairil muhrim bal yahrumu tanfiru. Tadi berbicara tentang apa? Larangan berburu bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram. Dan insyaallah enggak ada di antara kita yang nanti sempat-sempatnya apa? Berburu, ya, ketika perjalanan antara dari Madinah ke kota Mekah. Insyaallah tidak ada yang melakukan yang demikian. Taib. Sekarang Syekh berbicara tentang berburu di tanah haram. Lain. Kalau tadi berburu ketika dalam keadaan apa? Muhrim. Sekarang ingin berbicara tentang berburu di tanah haram. Ya, seperti sekarang ini kita sedang berada di tanah haram, yaitu tanah haram kota Madinah. Dan nanti sebentar lagi kita akan memasuki tanah haram kota Mekah. Syekh ingin menjelaskan tentang hukum berburu di dalam tanah haram. Beliau mengatakan, dan adapun berburu di tanah haram, maka hukumnya haram baik bagi orang yang muhrim maupun yang tidak muhrim. Seperti misalnya bapak-bapak sekarang berada di tanah haram tetapi tidak dalam keadaan apa? Muhrim. Ya, berada di tanah haram dan tidak dalam keadaan muhrim, maka keadaan bapak sekarang dilarang dan diharamkan untuk berburu di tanah haram kota Madinah. Bal yahrumu tanfiru, bahkan dilarang untuk mengusirnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mengusir, ya, hewan buruan yang ada di tanah haram, ya, dikejar-kejar supaya keluar ke tanah halal, supaya keluar dari kota Madinah baru dibunuh di sana. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi membunuh dan juga mengusir, ya, hewan buruan dari tanah haram supaya keluar dan lari ke tanah halal juga tidak diperbolehkan. Wa kadzalika qat'u syajarihi alladhi ambatahu Allahu wa lam yaghrisuhu an-nas. Demikian pula memotong tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah dan tidak ditanam oleh manusia. Ini perhatian, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram, di antaranya adalah dilarang kita untuk berburu hewan buruan yang ada di tanah haram. Jadi kalau kita melihat burung yang banyak di sini, dan kita termasuk orang yang suka berburu yang burung misalnya, maka ketika di sini, yaitu di kota Madinah, tidak boleh kita berburu yang burung tersebut. Meskipun itu ada di depan mata kita dan jumlahnya banyak dan mudah sekali kita untuk mendapatkannya, berburu di tanah haram termasuk yang dilarang. Termasuk di antaranya memotong tumbuhan yang ada di tanah haram. Dan yang dimaksud dengan tumbuhan di sini adalah tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah dan tidak ditanam oleh manusia. Tidak ada campur tangan dari manusia. Adapun yang ditanam oleh manusia, misalnya yang ada di taman-taman di kota Madinah, ya, atau di pinggir-pinggir jalan, ditanam oleh manusia, sengaja ditanam oleh manusia, maka yang demikian tidak masalah. Yang dilarang adalah tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia. Ini juga dilarang untuk dipotong. Li hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadits Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama Makkah falam tahilla li ahadin qabli wala tahilla li ahadin ba'di. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah, maka tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Sesungguhnya hanya dihalalkan untukku sekejap dari siang hari. La yuqtala khalaha wa la yu'dadu syajaruha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqataduha illa li mu'arrifin. Dan sesungguhnya dihalalkan, yaitu tanah haram kota Mekah, untukku, yaitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekejap di siang hari. Maksudnya adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Ya, membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Asalnya dilarang untuk mengadakan peperangan di kota Mekah. Diharamkan. Tetapi saat itu dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal sebentar. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kembali menjadi haram sampai hari kiamat. Setelah itu menjadi haram kembali sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan tentang di antara hukum-hukum haram, tidak boleh diambil khalaha. Jadi maksud dengan khala adalah rumput basahnya, tidak boleh dicabut. Perhatikan. Kemudian tidak boleh dipotong pohonnya. Maksudnya adalah pohon yang ditumbuhkan oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia. Wala yunaffaru sayduha, dan tidak boleh diusir hewan buruannya. Wala tultaqatu luqatatuha, dan tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sana. Jadi kalau kita nemu sesuatu yang berharga di kota Mekah, ya maka tidak boleh kita ambil. Illa li mu'arrifin, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Kalau kita ingin mengumumkan, dan ini adalah tanggung jawab dan juga amanah, maka silakan mengambilnya. Kemudian dia umumkan. Tapi kalau tidak ada niat yang demikian, maka biarkan saja dia di tempatnya. Karena beliau mengatakan, wala tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrifin. Tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sana kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Al-hadith rawahul Bukhari wa Muslim wal khala al-ashbur ratbu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang dimaksud dengan khala di dalam hadis tadi adalah rumput yang masih basah. Baik. Ini adalah tanah haram kota Mekah. Wa kadha haramul Madinah. Demikian pula tanah haram yang ada di kota Madinah. Tanah haram di dunia hanya ada dua. Ya, yang pertama adalah tanah haram kota Mekah, yang kedua adalah tanah haram kota Madinah. Tidak ada di sana tanah haram yang ketiga. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu. Yang demikian adalah karena hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibrahima harrama makkata wa inni harramtu al-madinata ma baina labataiha la yuqta'u 'idahuha wa la yusadu sayduha. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah. Jadi yang mengharamkan kota Mekah siapa? Ibrahim. Dan yang mengharamkan kota Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina labataiha. Ma baina labataiha. Yang dimaksud dengan tanah haram kota Madinah adalah daerah di antara dua labah. Daerah di antara dua labah. Yang dimaksud dengan labah adalah suatu daerah di kota Madinah yang daerah tersebut adalah kumpulan dari batu-batu hitam yang keras. Batu-batu hitam yang keras dinamakan dengan labah. Dan batu-batu hitam tersebut adalah lahar dingin. Adalah lahar dingin. Perlu kita ketahui bahwasanya zaman dahulu, ya, kota Madinah ini dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Dikelilingi oleh gunung berapi. Di sana ada bekas atau masih ada di sana lahar-lahar dingin, ya, yang dikenal dengan labah atau dikenal dengan harrah. Ya, dan di kota Madinah ada dua harrah dan juga ada dua labah. Yang pertama adalah labah yang ada di sebelah barat, ya, sana sebelah barat. Kemudian yang kedua adalah labah sebelah timur. laba sebelah barat dinamakan dengan Wabirah. Dinamakan dengan Al-Wabirah. Dan sekarang dikenal dengan Al-Harrah Al-Gharbiyah. Adapun sebelah timur dinamakan dengan Waqim. Atau dikenal dengan Al-Harrah Asyarqiyah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan kota Madinah di antara dua labah ini, yaitu labah barat dan juga labah timur. Dilarang untuk apa? Dilarang untuk dipotong pohonnya dan dilarang untuk diburu hewan buruannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti sama dengan tanah haram yang ada di kota Mekah, tidak boleh dipotong tumbuhannya dan juga tidak boleh dibunuh hewan buruannya. Baik, kalau kita mengetahui bahwasanya hewan buruan yang ada di tanah haram harus dihormati dan tidak boleh diganggu, bahkan tidak boleh diusir. Demikian pula tumbuhan juga tidak boleh dipotong. Padahal hewan dan tumbuhan tersebut adalah makhluk yang tidak berakal. Tapi karena dia berada di tanah haram, maka Allah SWT memberikan hukum yang khusus bagi keduanya. Diberikan keamanan. Hewan buruan yang ada di tanah haram aman. Demikian pula tumbuhan yang ada di dalam tanah haram aman. Kalau demikian perlakuan Allah Azza wa Jal kepada hewan dan juga tumbuhan yang ada di tanah haram, lalu bagaimana dengan manusia yang ada di tanah yang ada di tanah haram? Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim yang datang ke kota Madinah menghormati orang-orang yang datang di kota Madinah dan juga orang-orang yang datang di kota Mekah. Jangan sampai kita mengganggu mereka dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita, ya, dan sebisa mungkin kita menghormati mereka dan berusaha supaya jangan berbicara kecuali dengan ucapan yang baik, dan jangan sampai mengganggu dan menyakiti mereka dengan lisan maupun dengan tangan kita. Kemudian Syekh mengatakan setelahnya, wa kadza la tuntaqatu luqatatuha illa liman ashada biha. Demikian pula di tanah haram kota Madinah tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sini kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Dan yang dimaksud dengan barang temuan yang tidak diambil atau tidak boleh diambil di sini adalah barang temuan yang kira-kira menjadikan resah orang yang kehilangan. Yaitu kapan? Seandainya barang temuan tersebut adalah harganya mahal. Misal, uang seharga 2.000 real. Atau 3.000 real. Atau 5.000 real. Apabila ada seseorang yang kehilangan, maka tentunya dia akan merasa resah dan sedih, ya, kehilangan uang sebanyak tersebut. Ya, sebanyak 2.000 real atau 3.000 real. Atau kehilangan emas, ya, setengah kilo misalnya. Tentunya orang demikian resah dia dan sedih ketika kehilangan, ya, harga atau barang yang mahal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan barang temuan yang tidak boleh kita ambil, yaitu barang temuan yang bernilai dan harganya mahal. Orang yang kehilangannya dia akan merasa resah dan juga gelisah. Adapun barang yang sepele, maka tidak masalah diambil. Barang yang sepele dan nilainya sangat murah, maka tidak masalah diambil. Misalnya uang 1 real. Uang 1 real. Kita melihat uang 1 real di jalan di kota Madinah, maka tidak masuk di dalam larangan ini. Boleh kita ambil, boleh kita miliki, atau kita sedekahkan atas nama orang yang memiliki uang 1 real tersebut. Jadi yang dilarang diambil adalah barang yang bernilai, ya, barang yang mahal harganya. Li hadis Aliin radhiyallahu anhu, yang demikian adalah berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa amma ma zara'ahu an-nas aw gharasuhu falahum ay yaqta'uhu wa yahsuduhu. Beliau mengatakan adapun tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia, ya, maka boleh bagi mereka untuk memotongnya dan boleh bagi mereka untuk memanennya. Wa inna makhtassa hadani al-haramani bi'adam iltiqati luqatatihima illa limunshid. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya ya, mengapa dua tanah haram ini ya dikhususkan tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sana kecuali bagi orang yang mengumumkan. Kenapa dikhususkan dua tanah haram ini? Ya, tanah haram kota Madinah dengan tanah haram kota Mekah. Kenapa dikhususkan tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sana kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan? Syekh mengatakan, li'anna an-nasa yataraddaduna 'alayhima fayajidu man faqada shay'an fihima ma faqadahu walau ba'da sinin. Karena manusia sering bolak-balik ke dua tanah haram ini. Ya, karena manusia sering bolak-balik ke mana? Kedua tanah haram ini, maka dia akan menemukan, atau orang tersebut akan menemukan apa yang ya yang hilang, ya yang hilang meskipun setelah beberapa tahun. Jadi tanah haram kota Mekah dan juga Madinah kelebihannya karena orang sering bolak-balik ke sini. Ya, sekarang dia datang ke kota Madinah kehilangan sesuatu, nanti setahun lagi atau berapa bulan lagi dia ke sini, sehingga biarkan barangnya di situ. Mungkin dia datang kembali lagi ke sini untuk ya mencari barang tersebut, ya. Jadi kenapa dikhususkan? Karena dua tanah haram ini manusia sering datang ke dua tanah haram ini. Kemudian wayam bagi ayyaja'ala fi kullin min Makkah wal Madinah jihatun au ayyaja'ala fi kullin min Makkah wal Madinah jihatun ma'munah tastaqbilul asya' al-mafqudah lihifdhiha wa taslimiha li ashabiha mata ja'u yas'aluna 'anha. Kemudian Syekh memberikan nasihat, maka hendaklah di kota Mekah dan juga kota Madinah ada pihak atau instansi yang dipercaya yang bisa menerima ya barang-barang yang hilang tersebut supaya bisa dijaga dan diserahkan kepada yang memiliki. Kapan saja mereka datang dan bertanya tentang barang-barang yang hilang tersebut. Walima harramallahu qatl as-sayyidi fil harami wa ja'alahu fihi aminan. Muni'a min itlafi ma yakunu bihi ghidha'uhu wa qutuhu fa harrama qat' ash-shajari wal 'ashbi ar-rabbi liyataghadha bidhalik fa yajtami'u lahu fil harami al-amnu wal-qut. Kemudian Syekh menjelaskan kenapa dilarang untuk ya membunuh hewan buruan yang ada di tanah haram, ya, dan Allah telah menjadikan ya di tanah haram ini menjadi negeri yang aman, ya, karena di dalam tanah haram ini, ya, karena di dalam tanah haram ini dilarang untuk membunuh hewan buruan yang ada di sini, maka dilarang pula menghancurkan sesuatu yang menjadi makanan dari ya hewan buruan tadi. Saya ingin menjelaskan kepada kita ya kenapa kita dilarang untuk ya mengambil atau merusak makanan ya seperti misalnya pohon-pohon dan juga rumput-rumputan yang basah. Ya, kenapa di tanah haram ini kita tidak boleh memotong pohon dan juga tidak boleh kita mengambil rumput yang basah, karena supaya bisa menjadi makanan bagi hewan buruan tadi. Kan tadi disebutkan termasuk hukum di dalam tanah haram tidak boleh membunuh apa? Hewan buruan. Dan hewan buruan mereka juga perlu apa? Makanan. Ya, berupa misalnya rumput yang basah atau berupa ya daun-daun dari pohon-pohon tertentu. Sehingga apa? Karena ini adalah makanan mereka, maka makanan ini juga dijaga. Jadi hewan buruannya dijaga, demikian pula makanan mereka juga dijaga. Faharrama qat'ash shajari wal 'ashbir radbi liyataghadha bidzalik. Maka diharamkan untuk memotong ya pohon tersebut dan juga rumput-rumputan yang basah supaya hewan buruan yang ada di dalam tanah haram bisa memakan makanan tersebut. Maka berkumpullah di tanah haram al-amnu wal qut. Maka berkumpullah di tanah haram dua kenikmatan. Nikmat yang pertama adalah nikmat aman, kemudian yang kedua adalah nikmat makanan. Ya, ini penjelasan dari Syekh tentang larangan yang keenam, yaitu larangan untuk membunuh atau larangan untuk berburu bagi orang yang muhrim. Baik, bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas, ditulis dengan tulisan yang jelas, kemudian diakhiri dengan menyebutkan nama dan juga asal daerahnya. Kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan. Larangan yang ketujuh di antara sembilan larangan adalah as-sabi'u aqdun nikahi sawa'un kanal aqidu zawjan aw waliyan. Yang ketujuh di antara sembilan larangan ihram adalah melakukan akad nikah. Dilarang melakukan akad nikah, baik yang melakukan akad tersebut adalah seorang suami atau seorang wali. Wa kadal khitbah, demikian pula dilarang untuk meminang. Jadi dilarang untuk melakukan akad nikah, demikian pula dilarang untuk meminang. Yaitu meminang ini pembukaan sebelum menikah. Meminang dilarang, demikian pula menikah juga dilarang. Li hadithi Utsman ibn Affan. Yang demikian karena berdasarkan hadis Utsman ibn Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yumkihu wa la yahtu. Tidak boleh seorang yang muhrim menikah, dan tidak boleh dia menikahkan. Dia menikah tidak boleh, menikahkan orang lain juga tidak diperbolehkan. Wala yakhtub, dan tidak boleh dia meminang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa idza waqa'al 'aqdu min muhrimin lam yashihha wa huwa nikahu syubhatin. Dan apabila terlanjur terjadi akad nikah dari orang yang ihram, maka tidak sah. Maka tidak sah pernikahannya, dan ini adalah termasuk nikah yang syubhat. Wa idza urida istimrarun nikah yujaddadul 'aqd, dan apabila dia ingin meneruskan pernikahan tersebut, maka harus diulang kembali akadnya. Jadi kalau sampai melakukan akad nikah sedangkan dia dalam keadaan ihram, maka akadnya tidak sah. Dan kalau dia ingin meneruskan pernikahannya, diharuskan dia untuk mengulang kembali apanya? Akadnya. Baik, ini larangan yang ketujuh. Kemudian yang selanjutnya, larangan yang kedelapan dan kesembilan. Al-thaminu wa tasi'u. Larangan yang kedelapan dan juga yang kesembilan. Al-jima'u wal-mubasyarah. Yang kedelapan adalah al-jima', yaitu mendatangi istri, menyetubuhi istri. Wal mubasyarah, dan yang kesembilan adalah hanya sekedar mubasyarah, yaitu mendekap misalnya atau memeluk dan yang semisalnya, maka ini juga dilarang. Yang nomor delapan adalah bersetubuh, kemudian yang kesembilan adalah hanya sekedar al mubasyarah, hanya sekedar memeluk atau mendekap atau yang semisalnya. Ini termasuk yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Liqaulillahi azza wajal, yang demikian adalah berdasarkan firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah mengatakan, yang artinya haji adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, maka barang siapa yang mewajibkan dirinya haji, yaitu melakukan ihram haji, fala rafath, maka tidak boleh dia melakukan rafath, wala fusuq, dan tidak boleh dia melakukan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh dia berjidal, yaitu berdebat. Wa yadkhulu fil rafath al-istimta'u bin nisa'i bil jima'i fil farji aw al mubasharati fi ma duna. Kemudian Syekh mengatakan, dan masuk di dalam makna rafath adalah bersenang-senang dengan istri dengan bersetubuh, ya, di dalam kemaluannya, atau dengan al-mubasyarah, yang hanya sekedar mendekap atau memeluknya, fi madunahu, yang di bawah dari menyetubuhi atau berjima dengan istri. kama yadkhulu fihi al-fuhshu min al-qawli wal-fi'li, dan masuk di dalam kalimat rafath adalah al-fuhshu min al-qawli wal-fi'li, yaitu ucapan yang jorok atau gerak-gerik yang jorok. Ya, ucapan yang jorok dan juga gerak-gerik yang jorok, yang saru. Ya, ini juga tidak diperbolehkan dan masuk di dalam kalimat rafath. Kalau kita sudah niat ya dalam ihram, kita sudah ihram, maka tidak boleh melakukan rafath ini. Wal fusuqu jami'ul ma'asi. Yang dimaksud dengan kefasikan adalah seluruh kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan dinamakan dengan kefasikan. Ini juga dijauhi oleh orang yang sedang dalam keadaan haji. Kefasikan atau kemaksiatan dalam keadaan haji dan di luar haji diharamkan. Tetapi dalam keadaan haji lebih ditekankan untuk dijauhi. Ya, kemaksiatan dalam segala hal tidak diperbolehkan, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Dan dalam keadaan ihram, dalam keadaan ibadah, maka lebih ditekankan lagi untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wal jidalul mamnu' ma kana bil batili wal jidalul ladzi yatarattabu 'alaihi 'adawatun wal baghdha'. Dan debat yang dilarang itu yang bagaimana? Syekh mengatakan debat yang dilarang ketika ihram adalah debat dengan kebatilan. Debat dengan kebatilan. Artinya terkadang seseorang debat, tetapi yang dia inginkan hanya membantah saja. Maunya ngeyel. Inginnya debat kusir. Inginnya bantah-bantahan, ingin menunjukkan bahwasanya dirinya menang. Ya, inilah debat yang dilarang. Atau debat yang menimbulkan permusuhan dan rasa marah. Debat yang menimbulkan permusuhan dan juga rasa marah. Maka kalau kita melihat perdebatan kita atau jidal kita ini, ya, dikhawatirkan menimbulkan rasa marah, ya, dan juga permusuhan, dan niat kita tidak benar, yaitu niatnya ingin hanya sekedar menunjukkan dirinya yang lebih pintar berbicara dan seterusnya, maka kita jauhi jidal yang demikian. Wa ammal jidalu billati hiya ahsan. Adapun jidal berdebatan yang dilakukan dengan cara yang baik, li'idharil haqqi fala ba'sa bihi bal huwa ma'murun bihi. Kalau tujuannya ingin menampakkan kebenaran, misalnya kita diskusi dengan teman kita tentang masalah, ya, satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan manasik. Ya, kita berdiskusi dengan teman kita, ya, tentang satu permasalahan di dalam masalah-masalah haji. Ya, kita katakan, ya, menurut pendapat Imam Fulan dan Fulan, ya, demikian berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Tapi temannya mengatakan, tapi berdasarkan ayat yang lain, hadis yang lain, demikian dan demikian. Kemudian terjadi diskusi. Berarti di sini debat atau jidal, tetapi dengan cara yang baik. Maka kalau demikian tujuannya ingin menampakkan kebenaran, maka ini ma'murun bihi, yang demikian justru diperintahkan. Dalilnya liqaulillahi azza wajal wajadilhum billati hi ahsan. Dalilnya adalah firman Allah, dan dalam engkau berjidal dan mendebat mereka dengan cara yang paling baik. Wa qawlihi wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kalian menjidal, berdebat dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Perintah dari Allah untuk mendebat, ya, ahlul kitab, tetapi dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Tidak boleh seseorang, ya, ketika berdebat, apabila tahu di sana ada cara yang paling baik, kemudian dia mencari cara yang lain. Dan tidak boleh, meskipun yang kita debat adalah seorang yang kafir, tidak boleh kita curang di dalam perdebatan. Ya, dan tidak boleh kita menyandarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka yakini. Di dalam Islam, yang namanya perdebatan adalah suatu yang memiliki aturan. Ya, tidak boleh seseorang bohong. Ya, demikian pula, ya, tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Ya, harus dengan cara yang paling baik yang bisa dia lakukan di dalam debat tersebut. Karena maksud dari debat adalah ingin menampakkan kebenaran. walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatun fima yalzamu man bashara au jama'a wa huwa muhrim. Kemudian saya mengatakan, dan tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu sunnah yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan bagi orang yang menjimai istrinya atau yang memeluk istrinya sedangkan dia dalam keadaan ihram. Jadi kalau ditanya, ada tidak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kewajiban orang yang mendatangi istrinya sedangkan dia muhrim atau mendekat istrinya bermubasyarah, ya, memeluk istrinya sedangkan dia dalam keadaan muhrim? Maka jawabannya, tidak ada dalil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang konsekuensinya. Tetapi wa inna ma jaa fihi atharun an ba'dhi sahabah, tetapi telah datang beberapa atsar dari sahabat, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan dari beberapa sahabat. Jadi bukan hanya satu orang, tapi beberapa sahabat menjelaskan tentang konsekuensi orang yang mendatangi istrinya atau dia mubasyarah, yaitu memeluk istrinya ketika dia dalam keadaan ihram. Minha di antaranya ma rawahu Amr ibnu Shu'aib an abi. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Shu'aib dari bapaknya, yaitu Shu'aib. Anna rajulan ata Abdullah ibnu Amr. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibnu Amr. Ya, dan laki-laki tersebut, ya, bertanya kepada Abdullah ibnu Amr. Yas'aluhu an muhrimin wa qa'a bi imra'atihi. Dia bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya sedangkan dia dalam keadaan ihram. Berjima dengan istrinya sedangkan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Fa asyara ila Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Amr asyara ila Abdullah bin Umar. Maka beliau mengisyaratkan kepada laki-laki ini supaya bertanya kepada Abdullah bin Umar. Jadi ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Keduanya adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Amr ketika ditanya oleh laki-laki ini tentang hukum laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan ihram, maka Abdullah bin Amr memberikan isyarat kepada laki-laki ini supaya mendatangi Abdullah bin Umar, bertanya kepada Abdullah bin Umar. Faqala idhab ila dhalik fasalhu. Wahai fulan, pergilah engkau ke Abdullah bin Umar dan bertanyalah kepada beliau. Tanyakan kepada beliau tentang hukum laki-laki yang mendatangi istri ketika ihram. Qala Shu'aib, falam ya'rifuhu ar-rajul, falam ya'rifuhu ar-rajul, fa dhahabtu ma'ahu. Maka Shu'aib mengatakan, menceritakan, laki-laki ini tidak tahu mana Abdullah bin Umar. Laki-laki ini tidak tahu mana orang yang dinamakan dengan Abdullah bin Umar. Maka aku, yaitu Shu'aib, menemani dia. Menemani dia, yaitu menemani laki-laki tersebut menunjukkan mana Abdullah bin Umar. Fasa'ala ibnu Umar, maka dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Faqala batala hajjuk. Ya, ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya sedangkan dia dalam keadaan ihram, maka Abdullah bin Umar mengatakan batala hajjuk. Hajimu sudah batal. Hajimu batal. Hajimu batal. Faqala ar-rajul fama asna. Maka laki-laki ini mengatakan, lalu apa yang aku lakukan? Karena dia mendatangi istrinya sedangkan dia dalam keadaan ihram, maka batala hajjuhu, hajinya batal. Kemudian dia bertanya, kalau demikian, apa yang harus saya lakukan? Perhatikan ucapan Abdullah bin Umar, qala ukhruj ma'an nas wasna' ma yasna'un fa idza adrafta qabilan fa hujja wa ahdi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, hendaklah engkau keluar bersama manusia. Artinya lanjutkan perjalananmu dan lakukanlah seperti yang mereka lakukan. Jadi Abdullah bin Umar memerintahkan laki-laki tadi untuk meneruskan hajinya. Jadi hajinya rusak dan hajinya batal, tetapi bukan berarti kemudian dia disuruh pulang ke negerinya, bukan. Atau dia berhenti dan nunggu di hotel sampai jamaah semuanya selesai, tidak. tetapi tetap dia diharuskan untuk menyempurnakan amalan hajinya. Seandainya dia mendatangi istrinya di Arafah, ya, atau di malam Muzdalifah, maka tetap dia diharuskan melanjutkan bermalam di sana, kemudian melempar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur rambutnya, kemudian tawaf ifadah dan seterusnya sampai selesai amalan hajinya. Ya, ukhruj ma'an nas wasna' ma yasna'u. Kerjakan seperti yang mereka kerjakan. Berarti apa? Yang pertama, batal hajinya. Kemudian yang kedua, tetap diharuskan dia melanjutkan ya amalan-amalan hajinya. Karena Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Apabila sudah niat masuk di dalam umrah atau haji, maka diharuskan untuk menyempurnakan amalan tersebut sampai tuntas, sampai selesai. Baik. Fa idza adrakta qabilan. Kemudian apabila tahun depan engkau menemukan musim haji, fahujja wa ahdi, maka diharuskan engkau untuk berhaji. Ini konsekuensi yang ketiga. Jadi harus menyelesaikan hajinya pada tahun tersebut, dan hajinya dalam keadaan rusak. Kemudian yang ketiga, tahun depan dia harus melakukan apa? Haji kembali. Wa ahdi, dan hendaklah engkau membayar hadiyu. Membayar hadiyu. Yang dimaksud dengan hadiyu yang harus dibayar oleh orang tersebut adalah seekor unta. Adalah seekor unta, bukan hanya kambing, tetapi harus membayar seekor unta, harus membayar hadiyu menyembelih seekor unta. Berarti konsekuensinya ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, batal hajinya. Kemudian yang kedua, diharuskan dia untuk menyelesaikan hajinya. Yang ketiga, tahun depan dia harus melakukan haji kembali. Kemudian yang keempat, dia harus membayar hadiyu yang berupa apa? Unta yang disembelih di tanah haram kota Mekah. Konsekuensi yang berat dan banyak akibat seseorang apa? Ya, melakukan rafath atau mendatangi istrinya ketika dalam keadaan dia ihram haji. Taib. Kemudian faraja'a ila Abdullah bin Amr wa ana ma'ahu fa akhbarahu. Maka laki-laki yang bertanya ini datang kembali kepada Abdullah bin Amr. Datang kembali ke Abdullah bin Amr. Wa ana ma'ahu, dan Shu'aib bersama dia, fa akhbarahu, maka kembali dia mengabarkan kepada Abdullah bin Amr. Faqala idhhab ila Ibnu Abbas fasalhu. Nah, laki-laki ini setelah datang kembali ke Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr kembali menyuruh laki-laki ini untuk bertanya kepada sahabat yang lain. Idhhab ila Ibnu Abbas. Wahai fulan, datanglah kepada Ibnu Abbas. Kalau tadi disuruh tanya kepada Abdullah bin Umar, sekarang disuruh tanya dengan sahabat yang kedua, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, dan keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalhu, kemudian tanyalah dia. Qala Shu'aib, fa dhahabtu ma'ahu ila Ibnu Abbas fasa'alahu. Berkata Shu'aib, beliau cerita, aku kembali menemani orang tadi untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Faqala lahu kama qala Ibnu Umar. Maka Abdullah bin Abbas menjawab persis dengan yang dijawab oleh Abdullah bin Umar, yaitu menyebutkan 4 konsekuensi tadi. Faraja'a ila Abdullah bin Amr. Maka dia kembali kepada Abdullah bin Amr. Wa ana ma'ahu fa akhbarahu bima qala Ibnu Abbasin. Kemudian dia kembali kepada Abdullah bin Amr, dan aku bersamanya, dan kemudian dia mengabarkan kepada Abdullah bin Amr dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Thumma qala mataqulu anta. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Amr, sekarang pendapatmu bagaimana? Abdullah bin Umar, 4 konsekuensi. Abdullah bin Abbas juga demikian, 4 konsekuensi. Kemudian laki-laki ini bertanya, lah kalau kamu bagaimana pendapatmu? Maka faqala qawli mithlu ma qala. Abdullah bin Amr mengatakan, pendapatku sama dengan pendapat 2 orang tadi. Yaitu sama dengan pendapatnya Abdullah bin Umar dan sama dengan pendapatnya Abdullah ibn Abbas. Rawahul Hakim. Ya, akhir ini diriwayatkan oleh Hakim, yaitu di dalam Mustadrak. Wa qala hadha hadithun thiqatun ruwatuhu huffaz. Ya, ini adalah hadith yang thiqah rawi-rawinya dan mereka adalah orang-orang yang hafid. Wa huwa kal akhdhi bil yadi fi sihhati sama'i Shu'aib ibni Muhammad an jaddihi Abdullah bin Amr, dan ini adalah seperti orang yang mengambil dengan tangannya ya di dalam masalah sahnya pendengaran Shu'aib bin Muhammad dari kakeknya Abdullah ibn Amr. Jadi Shu'aib bin Muhammad ini adalah cucu, dia benar-benar mengambil dan mendengar dari kakek beliau yaitu Abdullah ibn Amr, dan ini adalah di antara asar yang menunjukkan bahwasanya Shu'aib ini benar-benar dia mengambil dan mendengar dari kakek beliau yaitu Abdullah bin Amr. Wa wafaqahu az-Zahabi wa rawahu al-Baihaqi min tariq al-Hakim wa qala hadha isnadun sahih. Kemudian ini disepakati oleh Az-Zahabi dan diriwayatkan oleh Baihaqi dari jalan Al-Hakim, dan beliau berkata isnad hadis ini, athar ini adalah sahih. Wa fihi dalilun ala sihhati sama'i Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah min jaddihi Abdullah ibn Amr, dan ini menunjukkan bahwasanya Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr benar-benar mendengar dari kakek beliau. Wa hadzal atharu sahih ittafaqa fihi qawlu Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ala fasadi hajji man jama'a wal mudhi fihi wal hajji min qabilin wal hadiy. Maka asar ini yang sahih, yang telah sepakat di dalamnya tiga Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Amr, semuanya bersepakat atas rusaknya haji orang yang berjima, yaitu orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan ihram, dan diharuskan dia untuk meneruskan, dan diharuskan dia untuk berhaji pada tahun yang akan datang, dan diharuskan untuk membayar hadiyu. Wa qauluhum fihi ukhruj ma'an nas wasna' ma yasna'un, dan ucapan mereka keluarlah engkau bersama manusia dan lakukanlah seperti yang mereka lakukan, yadullu ala anna dhalik waqa'a fi hali ihramihi qabla tahallul awal. Ucapan ini menunjukkan bahwasanya jima yang dia lakukan terjadi sebelum tahallul yang awal, sebelum tahallul awal. Dan di sana ada perincian, ya, ada perincian tentang orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan ihram. Apabila dilakukan jima tersebut dalam keadaan ihram sebelum tahallul awal, jadi maksud dengan tahallul awal, bapak-bapak sekalian, di sana ada tahallul awal dan ada tahallul yang tsani. Ada tahallul yang pertama dan ada tahallul yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan seseorang dinamakan tahallul awal? Dinamakan tahallul awal apabila dia melakukan dua di antara tiga amalan. Apabila dia melakukan dua di antara tiga amalan. Tiga amalan tersebut, yang pertama adalah melempar jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua, mencukur rambut atau memendekkan rambut. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Yang pertama, melempar jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua adalah mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Berapa amalan semuanya? Tiga amalan. Kalau kita melakukan dua di antara tiga amalan ini, berarti kita sudah tahallul awal, tahallul yang pertama, tahallul yang ringan. Dan kalau sudah kita lengkapi ketiga-tiganya kita lakukan, berarti kita sudah tahallul yang tsani, yang kedua, atau tahallul yang berat. Berarti di sana ada tahallul yang awal dan di sana ada tahallul yang kedua. Tahallul awal kalau kita melakukan dua di antara tiga. Tahallul yang kedua kalau kita sudah melakukan semuanya. Ya, baik. Kalau jima tadi dilakukan sebelum tahallul awal, ya, misalnya orang yang mendatangi istrinya di Arafah dan dia dalam keadaan wukuf dan dia dalam keadaan ihram, dan jelas dia belum tahallul yang awal mendatangi istrinya, dan mohon maaf, ada sebagian karena kejahilannya mendatangi istrinya di Arafah dengan keyakinan mencari berkah. Ada ya, dan semoga bukan termasuk dari negara kita. Ada sebagian jamaah haji mendatangi istrinya di sana, enggak tahu gimana caranya. Yang jelas keyakinannya apa? Keyakinannya kalau di sana dan dapat anak, maka anaknya adalah anak yang berbarokah. Ini termasuk kejahilan. Apabila dia lakukan, berarti dia telah melakukan rafath, melakukan jima sebelum tahallul awal. Konsekuensinya seperti yang tadi kita sebutkan. Atau mendatangi istrinya di Muzdalifah. Dan jelas orang yang di Muzdalifah bermalam di sana, berarti dia belum tahallul awal, ya. Maka konsekuensinya adalah seperti yang disebutkan di atas. Wal hadiyu wa huwa fil haqiqah fidyah badanatun tunharu wa tuqassamu ala fuqara'il haram. Jadi maksud dengan hadiyu yang diharuskan tadi, ya, adalah hakikatnya adalah fidyah, dia adalah tebusan, yaitu berupa seekor unta yang disembelih, ya, dan dibagikan untuk orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Wa idza waqa'a al-jima'u ba'da tahallul al-awwal fala yafsudu bihi al-hajj ittifaqan wal fidyatu fihi syad. Baik. Tadi kalau dilakukan jima'nya sebelum tahallul yang keberapa? Yang awal. Sekarang bagaimana seandainya mendatangi istrinya setelah tahallul awal? Dia sudah melempar jamrah Aqabah. Kemudian setelah dia melempar jamrah Aqabah, dia mencukur rambutnya, ya, kemudian dia mendatangi istri. Ya, sudah melempar jamrah Aqabah dan sudah mencukur rambutnya, berarti dia sudah tahallul awal. Ya, dia sudah tahallul awal karena dia belum tawaf ifadah, berarti dia belum bertahallul yang kedua. Nah, kalau sudah tahallul awal dan dia mendatangi istrinya, maka la yafsudu bil hajj, hajinya tidak rusak. Hajinya tidak rusak ittifaqan dengan kesepakatan para ulama. Jadi seluruh mazhab mengatakan kalau dilakukan itu setelah tahallul awal, hajinya tidak rusak, tetapi wal fidyatu fihi syar. Dan dia tetap diharuskan membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing. Kalau sebelum tahallul awal berarti menyembelih apa tadi? Unta. Tapi kalau setelah tahallul awal, hajinya tidak rusak, ya, dan dia diharuskan untuk menyembelih kambing. Diwajibkan tidak tahun depan haji? Tidak, karena hajinya sah. Hajinya tidak rusak. Yang diwajibkan adalah apabila hajinya rusak, yaitu apabila mendatangi istri sebelum tahallul yang pertama. Wa ammal umratu fa idza waqa'a al-jima'u fiha qabla sa'i aw at-tawaf fasadat al-umrah. Kalau tadi tentang ihram haji, bagaimana kalau mendatangi istri dalam keadaan dia ihram umrah? Ya, beliau mengatakan adapun umrah, apabila terjadi jima sebelum sa'i atau sebelum tawaf, maka rusak umrahnya. Kalau dilakukan jima tadi sebelum sa'i atau sebelum apa? Tawaf, maka rusak umrahnya. Wa atammaha fasidatan, dan diharuskan dia untuk menyempurnakan umrah tadi sampai selesai. Wa ata bi umratin badaliha yuhrimu biha min miqatil umratil ula wa alaihi fidyah. Kemudian diharuskan dia untuk umrah atau melakukan umrah sebagai badal umrah yang menggantikan umrah yang sudah rusak tadi, dan diharuskan dia melakukan ihramnya dari miqat umrah yang pertama. Jadi kalau miqatnya tadi umrah yang rusak tadi, miqatnya dia dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, maka setelah dia mendatangi istrinya tadi dan dia belum sa'i belum tawaf, dia sempurnakan tawafnya, dia sempurnakan sa'inya, kemudian dia cukur, kemudian diharuskan dia kembali lagi ke Madinah untuk melakukan umrah kembali, umrah yang merupakan badal, umrah yang merupakan ganti dari umrah yang pertama, dan diharuskan miqatnya sama dengan miqat yang pertama. Jadi enggak boleh hanya sekedar ke Jurana atau ke Tan'im atau ke Hudaybiyah, harus dia kembali ke miqat yang pertama tadi, yaitu kalau dia umrah yang pertama adalah di Dzulhulaifah, maka diharuskan dia ke kota Madinah. Wa alaihi fidyah, dan dia diharuskan untuk membayar fidyah. Jadi mengulang umrahnya ia dan diharuskan dia membayar fidyah. Wa hiya syatun tuwazza'u ala fuqara'il haram, dan fidyahnya berupa seekor kambing yang dibagi untuk orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Wa in fa'ala dzalika ba'da sa'yi wa qabla al-halqi aw at-taqsir aw at-taqsir fa innal umrata la tafsud wa 'ala al-fidyah. Kalau dilakukan jima tadi setelah sa'i, ya setelah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, tetapi sebelum dia cukur, misalnya setelah dia sa'i, niatnya cukurnya adalah di salon yang dekat hotelnya, ya, kemudian dia datang ke kamar, kemudian melakukan jima tadi padahal dia belum cukur, ya, maka fa innal umrata la tafsud, maka umrahnya tidak rusak dan diharuskan dia membayar fidyah wa hiya syatun, dan dia berupa syah, yaitu berupa kambing. Wa in bashara fi ma dunal farji wa anzala lam yafsud hajjuhu. Kemudian apabila dia memeluk ya istrinya tetapi tidak sampai memasukkan kemaluan, wa anzal kemudian mengeluarkan air mani, lam yafsud hajjuhu, maka hajinya tidak rusak. Ya, seandainya dia memeluk istrinya tetapi tidak sampai memasukkan kemaluan, kemudian dia keluar air mani, maka tidak rusak hajinya. Jadi yang rusak hajinya kalau sampai berjima. Li'anna mithla dhalik la yajibu fihi haddun, karena yang demikian tidak ada hukuman had, ya tidak ada qisas, tidak ada hukuman di dunia. Fahuwa fil hukmi dunal jima' fil farji alladhi yafsudu bihil hajj, maka hukumnya di bawah berjima. Ya, maka hukumnya di bawah berjima. La alladhi yafsudu bihil hajj, yaitu jima' yang merusak hajinya. Wa alaihi badanatun idza kana qabla tahallul awal wa idza kana ba'dahu fa alaihi syat. Orang yang memeluk tadi, yang memeluk kemudian keluar air mani, meskipun dia tidak sampai berjima, maka tidak rusak hajinya dan dia tetap diharuskan untuk menyembelih seekor unta, ya idza kana qabla tahallul awal, kalau dilakukan tadi ya sebelum tahallul yang pertama. Ya, jadi kalau sebelum tahallul yang pertama ya dia memeluk istrinya kemudian keluar air mani, maka diharuskan dia menyembelih seekor unta. Wa idza kana ba'dahu, tapi kalau setelah tahallul yang pertama, fa alaihi syatun, maka dia diharuskan dia untuk menyembelih seekor kambing. Wal mar'atu mithlu rajuli fi ma taqaddama illa idza kanat mukrahatan fa innahu la yalzamuha fidyah. Kemudian saya mengatakan, dan wanita semisal dengan laki-laki. Jadi wanita hukumnya sama dengan laki-laki. Ya, di dalam hukum-hukum tadi tentang keharusan untuk menyempurnakan hajinya, kemudian diharuskan untuk haji tahun depan, diharuskan untuk menyembelih ya apa unta, hukumnya sama antara laki-laki dengan wanita. Kecuali apabila wanita tersebut mukrahah. Kecuali apabila wanita tersebut dipaksa. Yang dipaksa oleh suaminya, dia tidak mau dan tahu hukumnya, tetapi dipaksa oleh suaminya, kemudian terjadi apa yang terjadi, maka yang berkewajiban dan rusak hajinya hanya si suami. Adapun wanita tadi maka tidak rusak dan tidak diwajibkan untuk membayar unta. Jadi seorang wanita sama dengan suaminya apabila dia dalam keadaan ridha, ya, dalam keadaan dia senang hati. Ya, fa innahu la yalzamuhu fidyah, la yalzamuhu fidyah, kalau dalam keadaan terpaksa maka tidak diharuskan dia membayar fidyah, tidak diharuskan dia membayar fidyah, yaitu tidak membayar unta atau tidak menyembelih unta sebagaimana suaminya. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan 9 perkara yang merupakan 9 larangan dalam keadaan ihram, dan yang paling besar adalah yang terakhir tadi, yaitu masalah jima. Ya, oleh karena itu bapak-bapak sekalian perhatikan, ya, dan jangan sampai terjadi ini pada diri kita. Ya, jangan sampai terjadi ini pada diri kita karena konsekuensinya berat. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan berdasarkan fatwa dari 3 orang sahabat yang mereka adalah para ulama sahabat, itu Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Abbas dengan Abdullah ibnu Amr. Ya, adapun di luar ihram maka mendatangi istri diperbolehkan. Karena di sana ada pihak yang berlebihan. Ya, ketika mendengar ya tentang konsekuensi orang yang berjima, maka dia menganggap bahwasanya orang yang haji sama sekali tidak boleh dia mendatangi istri. Kita katakan ini juga berlebihan. Ya, seorang yang melakukan ibadah haji dilarang mendatangi istri ketika dalam keadaan apa? ihram. Adapun dalam keadaan halal, seperti sekarang ini kita dalam keadaan bukan ihram, maka boleh seorang suami mendatangi istrinya. Demikian pula nanti kalau sudah selesai umrah, yang bapak sekalian sebentar lagi akan umrah, kemudian ya halal, ya menjadi halal kembali, maka waktu antara halal umrah sampai ihram haji, maka ini adalah waktu yang halal untuk mendatangi istri. Nanti kalau ihram lagi, yaitu ihram haji, maka kembali diharamkan lagi mendatangi istri. Jadi yang jelas, yang dilarang adalah ketika dalam keadaan apa? Ihram, ataupun dalam keadaan halal, maka diperbolehkan. Nah, apakah baju ihram yang dicuci dengan deterjen, misalkan Rinso, dan masih menyisakan bau deterjen, boleh dipergunakan? Jika tidak boleh, bagaimana memperlakukannya? Boleh, tidak masalah. Jadi yang dilarang apabila diolesi minyak wangi, dan lain antara minyak wangi dengan sesuatu yang wangi. Deterjen baunya wangi, tetapi dia bukan minyak wangi. Dan yang dilarang bagi orang yang ihram adalah memakai baju yang diolesi apa? Minyak wangi. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun deterjen, maka tidak masalah. Selama ihram, boleh tidak memegang atau menggandeng tangan istri? Pertanyaan dari Warman, Bandung. Kalau misalnya tidak dikhawatirkan ya terjadi hal yang lebih dalam dari itu, maka tidak masalah. Ya, seandainya tidak dikhawatirkan terjadi hal yang lebih jauh daripada itu, maka tidak masalah. Ya, seorang duduk bersama istrinya di dalam bis, ya satu kursi. Ya, selama tidak dikhawatirkan perkara yang lebih dalam dari itu, maka tidak dipermasalahkan. Nah, bagaimana kalau batu-batuan kerikil yang ada di jalan atau pegunungan, bolehkah diambil sekedar untuk kenang-kenangan karena bentuknya yang bagus? Abu Abdullah, Malang. Pada asalnya tidak masalah. Ya, pada asalnya tidak masalah kalau memang niatnya demikian. Tapi kalau sampai diyakini bahwasanya kerikil di sini atau barang di sini adalah barang yang berbarokah, atau digunakan rencananya untuk jimat misalnya, maka ini diharamkannya demikian. Karena mohon maaf, ada sebagian jamaah haji yang keyakinannya macam-macam, ya, sehingga ketika dia datang ke kota Madinah, dia mengambil pasir yang ada di sini atau mengambil batu yang ada di sini dengan keyakinan ya tanah yang ada di sini adalah berbarokah dan nanti bisa untuk menyembuhkan penyakit ini dan itu. Nah, ini keyakinan yang demikian adalah khurafat dan tidak diperbolehkan, ya. Ya, dan kalau hanya sekedar sebagai kenang-kenangan karena bentuknya yang bagus, ya insyaallah tidak masalah. Nah, apakah pelataran atau halaman Masjid Nabawi merupakan tempat yang suci? Salat tanpa alas sujud sebab di situ dipergunakan lalu lalang orang yang memakai alas kaki. Pertanyaan dari Abi, Jogja. Asal dari tanah adalah suci. Sampai kita yakin atau mengetahui bahwasanya di situ ada najisnya. Asal dari al-aslu fil ardi tahara. Asal dari tanah adalah suci. Sampai kita tahu di situ ada najisnya. Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama termasuk qawaid fiqhiyah. Ya, asal dari tanah adalah suci. Misalnya, bapak sekalian masuk ke dalam masjid, ya, atau di dalam rumah, ingin melakukan sholat sunnah dan di situ ada tikar, atau ingin sholat di atas lantai, bolehkah dia sholat langsung di atas lantai tersebut atau di atas tikar tersebut, padahal ada kemungkinan tikar tersebut terkena sesuatu yang najis atau lantainya terkena sesuatu yang najis? Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan. Ya, apa sikap dia? Kita katakan asalnya tempat tersebut adalah suci. Maka kita yakini tempat tersebut adalah suci sampai datang dalil, sampai datang bukti bahwasanya memang di situ ada sesuatu yang najis. Tapi kalau kita tidak tahu ada sesuatu yang najis, maka kita kembali ke asal bahwasanya tempat tersebut adalah suci. Demikian pula pelataran Masjid Nabawi. Ya, asalnya adalah suci sampai datang dalil atau suatu bukti bahwasanya itu adalah najis. Jadi tidak masalah kita sholat di sana meskipun ya tidak ada sajadah atau tidak ada tikarnya. Pertanyaan dari Syekhul Umam Cilacap. Biasa melakukan sholat qobliyah subuh, kemudian terlambat karena sholat subuh sudah dimulai. Bolehkah melaksanakan niat sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh dilaksanakan? Boleh, ya, dan ini adalah termasuk mengqadha' yang disyariatkan. Di antaranya adalah mengqadha' sholat rawatib yang ditinggalkan tanpa sengaja. Dan ini pernah datang dari Nabi SAW. Beliau ya pernah sibuk dengan tamunya setelah sholat duhur, sehingga tidak sempat melakukan rawatib ba'diyah. Tidak sempat melakukan rawatib ba'diyah. Kemudian beliau baru sempat melakukannya setelah sholat asar. Baru sempat melakukannya setelah sholat asar. Dan ini adalah muqadhah, karena pada asalnya ba'diyah dilakukan setelah duhur sebelum datang asar. Tapi karena beliau ada kesibukan, ya, itu sibuk dengan tamunya dan memuliakan tamunya, maka beliau baru sempat melakukannya setelah sholat asar, menunjukkan tentang disyariatkannya untuk mengqadha sholat rawatib apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja, ya, seperti misalnya ketiduran atau lupa, atau misalnya ketinggalan sholat fardu, ya, datang ke sini dalam keadaan sudah qomat, ya, sholat subuh, kemudian tidak sempat melakukan sholat qobliyah, maka dia sholat subuh terlebih dahulu bersama imam, baru setelah sholat subuh, ya, setelah melakukan zikir, ba'da sholat, baru setelah itu dia berdiri melakukan sholat rawatib qobliyah subuh. Ini adalah muqadhah. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya sholat rawatib hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang dikuatkan. Sehingga Nabi SAW dahulu ia mengqadha ya salat rawatib ini apabila tidak sempat melakukannya. Dalam berihram mimpi basah, bagaimana hukumnya? Pertanyaan dari Faisal Medan. Tidak masalah, ya. Apabila dia dalam keadaan ihram, dia mimpi basah, maka mandi. Ya, sebagaimana ketika dia dalam keadaan tidak ihram, ya, kemudian melanjutkan amalan-amalannya. Jadi tidak masalah apabila seseorang mimpi basah. Yang dilarang adalah tadi itu, yaitu dengan sengaja mendatangi istri atau memeluk sedangkan dia dalam keadaan ihram. Pertanyaan dari Abu Fazri Kalbar. Pada saat tawaf bersama istri dalam rangka melindunginya, suami memeluk istri, apakah hal tersebut melanggar larangan ihram? Ya, insya Allah tidak termasuk yang dilarang. Ya, apabila maksudnya adalah ingin melindungi istri, yang menjaga istri, dan bukan ingin taladud, ya, ingin bersenang-senang atau ingin menikmati, maka insya Allah tidak masalah. Apakah wilayah Mina Jadid termasuk wilayah Mina? Mina Jadid ini adalah Muzdalifah. Mina Jadid adalah Muzdalifah. Jadid artinya apa? Baru. Jadid artinya baru. Mina Jadid berarti Mina yang baru. Dan hakikatnya Mina Jadid adalah Muzdalifah. Mina Jadid adalah Muzdalifah. Mina yang asli adalah Mina. Adapun Mina Jadid, maka itu pada hakikatnya adalah apa? Muzdalifah. Taib. Apakah boleh mabit di wilayah Mina Jadid? Pertanyaan dari Faisal Medan. Kita katakan boleh bermalam di Mina Jadid apabila memang kita tidak menemukan tempat yang layak di Mina. Ini adalah fatwa para ulama, ya. Di sini seseorang apabila tidak menemukan tempat yang layak untuk bermalam di Mina, maka boleh bagi dia untuk bermalam di luar Mina. Boleh bagi dia untuk bermalam di luar Mina, seperti misalnya bermalam di Aziziyah atau bermalam di Mina Jadid, di Muzdalifah. Kapan? Apabila dia tidak menemukan tempat yang layak di Mina. Kenapa di sini perlu disebutkan tempat yang layak? Karena sebagian jamaah ada yang memaksakan dirinya untuk bermalam di Mina meskipun di pinggiran jalan atau di pataran masjid. Tempat yang tidak layak, ya, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, diusir-usir dan lain-lain, maka ini bukan yang dimaksud. Jadi diharuskan untuk bermalam di Mina, tetapi dengan tempat yang layak, ya, untuk diinapi. Adapun hanya sekedar dia menemukan tempat di pinggir jalan, maka ini bukan yang dimaksud. Seandainya dia tidak menemukan tempat yang layak di Mina, maka boleh dia melakukan mabit di Mina, di luar Mina, ya mabit, ya di luar Mina, meskipun itu di Muzdalifah atau dinamakan dengan Mina Jadid atau bahkan bermalam di Aziziyah, maka ini tidak masalah. Apakah afdal salat sunnah di Bir Ali atau cukup di hotel? Ketika ihram, ya maka disunahkan dilakukan ihram tersebut setelah sholat. Ketika seseorang ingin niat ihram, ya umrah misalnya atau niat ihram haji, dilakukan ya ihram tersebut setelah sholat. Karena dahulu Nabi SAW ketika haji wada dan beliau sampai ke Bir Ali, beliau melakukan ihram setelah sholat duhur. Jadi sholat duhur terlebih dahulu di sana, baru setelah sholat duhur beliau naik ontanya dan melakukan ihram sedangkan beliau berada di atas ontanya. Makanya kita katakan yang afdol yang melakukan niatnya nanti di Bir Ali. Dan dilakukan kapan? Setelah melakukan sholat. Sholatnya di sini apa saja? Kalau pas di sana sampai pas sholat duhur, maka sholat duhur terlebih dahulu baru melakukan niat di atas kendaraan. Kalau di sana pas sholat asar, berarti sholat asar terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan niat di atas kendaraannya. Kalau sampai di sana pas sholat duha, maka silakan dia sholat duha terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ihram di atas kendaraannya. Jadi termasuk sunnah apabila seseorang melakukan ihram setelah apa? Melakukan sholat, dan sholat di sini adalah sholat apa saja. Pada saat tahallul pertama bagi yang berkorban di Mina, apakah menunggu hewan korban disembelih kemudian bercukur? Tidak perlu menunggu, ya, karena cukur ini tidak mempengaruhi tahallul. Jadi kita sebutkan tahallul awal dan juga tahallul tsani berkaitan dengan tiga amalan saja. Melempar jumrah aqabah, kemudian yang kedua adalah mencukur, kemudian yang ketiga apa? Tawaf ifadah. Tidak disebutkan di situ menyembelih. Kenapa demikian? Karena menyembelih tidak termasuk amalan yang mempengaruhi tahallul seseorang. Sudah disembelih atau belum, maka seseorang bisa melakukan tahallul awal dan bisa melakukan tahallul yang kedua. Pada saat tahallul pertama bagi yang berkorban di Mina, apakah menunggu hewan korban disembelih kemudian bersyukur? Jadi tidak perlu. Kalau seseorang memang berkorban, maka ini tidak perlu menunggu ya hewan tersebut disembelih baru dia bersyukur. Bisa dia langsung bersyukur meskipun belum disembelih hewan korbannya. Bagi yang akan melaksanakan haji ifrad yang melakukan tawaf qudum, apakah harus melanjutkan dengan sa'i atau tidak? Tidak harus. Tetapi dia diberikan pilihan. Kalau dia melakukan haji ifrad, yaitu melakukan haji saja, tidak melakukan umrah, kemudian dia tawaf qudum, maka boleh dia melakukan sa'i hajinya setelah tawaf qudum. Dan kalau dia sudah sa'i haji setelah tawaf qudum, nanti tanggal 10 tidak perlu dia sa'i kembali. Karena orang yang ifrad hanya melakukan sa'i berapa kali? Sekali. Kalau sudah sa'i sekali setelah tawaf qudum, maka nanti setelah tawaf ifadah tidak perlu dia sa'i kembali. Abu Al-Fatih dari Sorong. Baik. Tanya yang terakhir. Apakah ketika badal haji untuk orang tua kita juga mendapatkan pahala hajinya Abu Zaid dari Bogor? Pahala haji adalah untuk orang yang kita badali. Pahala haji adalah untuk orang yang kita badali. Dan di antara pahala haji adalah diampuni dosanya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man hajja falam yarfuz walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka kembali sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dibersihkan dosanya. Kalau dia niatnya adalah badal haji, menghajikan orang tuanya, berarti pahala dihapuskan dosanya ini untuk siapa? Untuk orang tuanya. Demikian pula ucapan Nabi SAW, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini juga untuk orang yang dia badali. Adapun dia itu orang yang mewakili dan orang yang membadalkan, maka dia mendapatkan pahala ihsan. Ajrul ihsan, mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala hajinya adalah untuk yang orang yang dia badali. adapun dia maka mendapatkan pahala ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Demikian pula ketika seseorang menghajikan orang lain, ya dia bisa bertemu dengan kaum muslimin, dan selain dia bisa membadali, dia juga bisa mengambil faedah yang lain. Dia menghadiri majelis ilmu, ya, pengajian-pengajian, bertemu dengan para ulama. Demikian pula bisa berdoa wukuf di Arafah. Ya, orang yang menghajikan orang lain, dia wukuf di Arafah dan boleh dia mendoakan untuk dirinya sendiri, mendoakan untuk orang lain, dan itu kesempatan bagi dia untuk berdoa dan termasuk mustajab. Tetapi pahala hajinya, ya, itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu untuk orang yang dia badani. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.